أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita semuanya untuk bisa kembali bertemu di majlis ini. Pembahasan kita melanjutkan pembahasan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan jenazah. Pembahasan kita adalah tentang ahkamu takfin, hukum-hukum mengkafani. Ini hal-hal yang berkaitan dengan mengkafani mayit. Wa ba'da tamamil ghusli wa tajfif yushra'u takfinu al-mayit. Setelah selesai pemandian, yani memandikan jenazah dan mengeringkannya, maka disyariatkan setelah itu mengkafani mayit. Syaratkan untuk mengkafani mayit. Yang perlu kami ingatkan, posisi sebelum dimandikan dan ketika melepaskan pakaiannya, kemudian ketika memandikannya, ketika mengeringkan tubuhnya dengan handuk, itu semuanya wajib menutup aurat jenazah si mayit. Tidak boleh tersingkap. Ya. Janganlah seperti orang yang jahil. Gak apa-apa om, kita laki-laki kok. Sama-sama laki-laki. Ini jahil. Kadang ada orang yang seperti itu. Nabi kita melarang. La yanduru rajulu ila aurati rajuli. Walal mar'atu ila auratil mar'ati. Tidak boleh seorang laki-laki melihat pada aurat laki-laki. Demikian pula seorang wanita melihat pada auratnya yang sejenisnya. Tidak boleh. Hukumnya haram. Yang seperti itu. Kecuali suami istri. Yani melihat, suami melihat kemaluannya istri. Istri melihat kemaluan suami. Hal itu boleh. Adapun dalil yang menunjukkan akan butanya mata orang yang melihat kemaluan istri, ini hadis yang palsu yang tidak bisa dipakai. Dikumpulkan riwayat-riwayat tersebut dan dijelaskan kelemahannya. Mengingat ya, tambahan saja. Nah, kembali kepada permasalahan memandikan, janganlah dikarenakan kita yang memandikan kaum pria kemudian sembarangan, enggak, tetap tidak diperbolehkan. Itu hal yang haram. Harus dijaga kehormatan dia hayyan wa maitan, dalam keadaan dia hidup sampai pun setelah dia meninggal dunia. Harus dijaga. Tidak boleh kita menghibahinya. Tidak boleh kita bercerita tentang aib yang ada pada tubuhnya. Tidak boleh kita melihat auratnya ketika masih hidup dan sampai pun setelah dia meninggal dunia. Bisa difahami hadirin? Ya. Demikian pula ketika mengkafani. Mengkafani jenazah tidak berarti dipenutup antara pusatnya dengan lututnya dibuka, tidak. Itu semuanya nanti setelah akan ditutup dengan rapat, nyarapi, maka handuknya diambil sampai tertutup betul, ya, yang ada pada aurat besarnya. Qala Syekh Salaf Ozan, wa yushtaratu fil kafni ayyakuna satiran. Fil kafani ayyakuna satiran. Disyaratkan dalam mengkafani jenazah, hendaknya kain kafan itu betul-betul menutupi. Menutupi anggota tubuhnya. Wistahab ayyakuna abiyad nazifan. Disunnahkan berwarna putih dan bersih. Kain kafan disunahkan putih. Bukan syarat. Kalau syaratnya apa tadi? menutupi. Ya, menutupi seluruh tubuhnya si mayit. Tetapi tidak disyaratkan harus warna putih. Hukumnya apa dalam Islam? Mustahab. Yani mustahab, sunnah memilih kain kafan yang berwarna putih, nadhifan, yang bersih. Sungkana jadidan wa huwa al-afdal. Sama saja kain kafan itu baru dan itu afdal, atau ghasilan, kain kafan yang sudah dicuci sebelumnya. Apakah berarti kain kafan bekas mayit? Nah, tidak seperti itu maksudnya, Pak. Mungkin dia sudah lapuk, sudah lama, ya. Dia nyimpan atau mungkin disimpan di lemarinya Pak RT mamanya atau kayimnya, sudah lama bau, kemudian dicuci oleh dia. Ya, apakah ini diperbolehkan? Boleh saja. Boleh. Bukan hal yang dilarang dalam agama kita kain kafan yang sudah dicuci. Tetapi lebih afdal adalah kain yang jadid, yang baru. Wa miqdarul kafani al-wajibi thawbun yasturu jami'al mayyit. Ukuran panjang pendeknya, lebarnya, ini tidak ada ketentuan baku dalam syariat kita. Sekian senti, tidak. Yang ada ketentuan bakunya adalah yang wajib kain kafan itu sepanjang, selebar, yang menutupi tubuhnya si mayit secara sempurna. Menutupi tubuhnya si mayit secara sempurna. Kalau mayitnya kurus, pendek, ya cukup sesuai dengan ukurannya. Kalau jenazahnya panjang, dia tinggi, gemuk, tentu ukurannya berbeda. Sesuaikan. Ya, tidak ada ketentuan bakunya berapa panjang, tetapi ada ketentuannya itu apa? Menutup semua jami'il mayit, tubuhnya si mayit tertutup dengan lengkap, dengan sempurna. Sehingga kaum muslimin, kalau seandainya adapun jumlahnya, ya, jumlahnya 3, kok enggak bisa menutupi? Umpamanya lemu banget jenazah, Pak. Besar, tinggi. Kain kafannya enggak mencukupi. Kalau cuma 3. Maka kembali kepada hukum asal. Yang diambil adalah apa? Kewajibannya menutupi semua badannya. Hadza wa ikum muslim. Ya, kita baca keterangan dari beliau. Wal mustahabbu, dan disunnahkan. Takfinur rajuli fi thalathi lafa'if. Kalau jenazahnya laki-laki, maka dikafani dengan 3 lembar kain kafan. Ya. Dikarenakan kalau cuma 1 tidak menutupi. Kalau 2 juga belum menutupi dengan sempurna. Maka kalau 3 menutupi betul. Menutupi dari sisi rapatnya, juga dari sisi tebal karena membelit, memutar. La failufu, yani bahasa kitanya melilit kalau bahasanya itu. Memutar di seluruh tubuhnya dari awal sampai akhirnya. Ini kebiasaan normalnya orang dengan 3 lapis kain kafan sudah cukup. Ya, normalnya orang. Wa takfinul mar'ati fi khamsati athwab. Adapun perempuan pada 5 kain kafan. Izarun wa himarun wa qamisun wa lafatain. Izar dijadikan sebagai lilitkan di bagian bawah. Izar. Kemudian dijadikan sebagai gamis. Ya, menutup bagian atas. Kemudian khimar dijadikan kerudung. Dan 2 lafatain. 2 lafatain, yakni 2 kain yang membungkus tubuhnya dia. Wa yukfanu asghiru fi thawbin wahidin. Kalau jenazahnya kecil, ya, anak kecil, maka cukup dengan 1 helai kain kafan. Ya. sudah sempurna. Karena jenazahnya kecil, ditutupkan ke sini sudah meliputi panjangnya apalagi. Ya, sudah cukup satu. Wa yubahu fi thalathati abwab, aswab. Namun jika lo mau membungkusnya, mengkafaninya dengan tiga helai, maka tidak mengapa. Itu juga sunnah saja. Yubah, bentuknya yubah, diperbolehkan. Diperbolehkan. Nah, ini ketika jenazahnya apa? Anak-anak. Maksudnya di sini kaum muslimin, jumlah-jumlah tadi hendaknya kita memperhatikannya agar supaya sesuai dengan ashabah sunnah, kita sesuai dengan sunnah. Jangan karena dia adalah orang kaya, kain kafan segulung, sekian ratus meter mamanya, dibelit-belit airnya, jenazahnya tebal banget. Ini lemu banget jenazahnya. Ternyata ketebelan. Ya. Ini juga tidak diperbolehkan. Mubadir. Ya. Berlebih-lebihan. Ghulu. Tiga. Itu disunahkan. Toh sudah cukup. Ya. Kadangkala yang mengherankan di beberapa tempat, mumpung ingat juga ya kaum muslimin, adalah diikut sertakan kain ihramnya supaya dikenal bahwa ini Pak Haji sudah pernah ke tanah Arab. Ini kain ihramnya diikut sertakan buat bungkus, ya, kain kafan dulu, kemudian selesai diikat tujuh begitu, kain ihramnya dililitkan juga seakan-akan dia sedang bertalbiyah. Ya. La haula wala quwwata illa billah. Hadhihi jahla, ini kebodohan. Yang lebih mengkhawatirkan ini riya. Ini murai, perbuatan riya supaya warga masyarakatnya itu apa? Mengenalinya, oh, si fulan ini pernah ke Mekah ya. Jadi nilai kreditnya itu naik ke atas, Pak. Statusnya bisa naik. Gara-gara kain ihramnya di bawah. Ini sebuah hal yang main-main yang tidak seharusnya dilakukan hal tersebut. Ya. Kemudian kata beliau, mustahab tajmirul akfan bil bukhur ba'da rasyha bima'il wardi wa nahwihi. Ini disunahkan untuk di tajmirul akfan bil bukhur, yakni diberi bukhur itu sesuatu yang wangi. Ya. Atau disiramkan air wird, air daun, air yang berbau wangi di kain kafannya dan semisalnya. Dan ini adalah ucapan dari Syekh Shalalah Fauzan, "Lita'alluqi biha raihatal bukhur," agar supaya nanti baunya tidak bau mayit, tetapi baunya bau yang semerbak, bau wangi. "Wa yatimu takfinu rajul bi ain tubsata al-lafa'if الثلاث بعد فوق بعض." Sekarang cara menyusun kain kafan. Bagaimanakah cara menyusun kain kafan? Kala Syekh Shalalah Fauzan, cukup kata beliau sebuah kesempurnaan dalam mengkafani jenazah laki-laki dengan engkau tabsut, engkau menggelar, ya, engkau membentangkan kain kafan tersebut. Asalasa, tiga-tiganya, baduha faqaba'din, sebagian di atas sebagian yang lain. Maksud, digelarkan satu, gelarkan lagi di atasnya. Gelarkan lagi di atasnya. Bukan di atas seperti ini, Pak. Ya, buat apa, Pak? Tiga-tiganya dalam satu lilitan, dibeginikan nanti orangnya yang gak ketutup. Di atasnya, sedikit di atasnya, sedikit di atasnya, sedikit. Jenazahnya di tengahnya, dililitkan. Dililitkan seperti itu. Yang penting membalut tubuhnya dengan sempurna. Thumma yu'ta bil mayit masturan wujuban bisawabin. Kata beliau, setelah kain tadi disiapkan di atas meja umpamanya, ya, ada sebagian yang membentuk seperti ini kain kafan bawah. terlentang seperti ini, yang satu membujur seperti ini, yang satu membujur seperti ini. Ya, menyilang agak sedikit keluar tetapi tidak terlalu dalam supaya nanti ketika ditutupkan bisa rapat. Kalau seandainya yang penting rapat begitu. Yang penting apa? Rapat. Syekh dari Yaman yang kemarin datang ke Indonesia, Syekh Syuaib, beliau menyebutkan kalau seandainya kain kafan itu lebar luas, kemudian jenazahnya ditaruh seperti itu, kemudian dilintingkan, yang penting tertutup. Tapi kan orang etis masa jenazah digiling, nah pak, ya. Kayak ngelinting rokok pak, kayak pernah, nah, saya belum pernah loh pak, alhamdulillah. Yang penting tertutup. Itu dia. Mau ditaruh bagaimana-bagaimana tidak mengapa. Tidak masalah. Ada juga sistemnya ditaruh seperti ini. Satu helai bawah. Dasar. Kemudian satu helai lagi. Di setengahnya. Setengah. Di sampingnya. Setengah ini di sampingnya. Paham? Ya. Sehingga ketika diputarkan sebelah-sebelah sini, set, nutupi kepala, nutupi kaki, kemudian diikat begini, bukan diikat, tapi dipegang seperti ini, kepala seperti ini, sini ikut ke sini. Nanti yang bawah untuk apa? Sebagai penguat dari bawah, supaya tidak begitu apa? Tipis. Gitu, ikhwan. Al-muhim menutupi, tidak begitu di atur sedemikian rupa, yang penting menutupi. Ketika kain itu sudah diletakkan seperti tadi, barulah didatangkan mayitnya, jenazahnya. Jenazahnya baru dikotong. Lihat ucapan Syekh, wujub masturan wujuban. Harus dalam keadaan jenazah itu tertutup. Ini bagian auratnya. Bagian auratnya, tertutup anduk, bapaknya. Anduk yang tadi untuk mengeringkannya masih menutupi bagian dadanya ke bawah. Masturan. Wujuban bithawabin unahwihi. Wuyudu'u fauqa al-lafaif mustalkian. Kemudian diletakkan dengan berbaring seperti itu di atas kain kafan tersebut. Mustalkian, yakni terbujung seperti ini. Mustalkian. Thumma yu'ta bilhanut wa huwa tib. Didatangkan, yakni diambil hanut. Hanut itu adalah tib. Wangi-wangian. Minyak wangi atau yang simsal dengan itu. Wahuwa tibu. Wuyuj'al minhu fi qatnin. Baina al-yatail mayyit. Kemudian ditaruh di kain kapas. Ya, diletakkan di antara dua. Saya sebutkan aja. Pantatnya. Untuk menutupi apa? Lubang duburnya. Wa tushaddu fawqahu khirqatan. Ya, dan di atasnya ditaruh kapas lagi, ya, untuk menutupi bagian kemaluannya. Thumma yaj'al baqil qatn al-mutayyab 'ala 'anayhi wa mankharihi wa famihi wa udhunayhi wa 'ala mawadi'i sujudihi. Jabhatihi wa anfihi wa yadaihi wa rukbatihi wa atraf qadamaihi. Kemudian kata beliau, diambil kapas juga, ya. Kemudian kapas itu dikasih minyak yang wangi, ditaruh di kedua matanya, ditutupkan pada hidungnya, kemudian mulutnya, telinganya, dan anggota sujudnya seperti jabhah, jidatnya, hidungnya, dua telapak tangannya, dua lututnya, dan ujung-ujung atrafu qadamaih, ujung-ujung kakinya. Ditaruh apa? Kapas. Wa 'ala mughabin al-badan al-ibtain. Juga al-mughabin al-badan, tempat-tempat yang bahasa kitanya apa? Yang seperti ketiak, ini apa? Nyelempit begitu kalau bahasanya. Apa bahasa Indonesia-nya? Kelipatan tubuh. Ya sudah. Mughabin. Saya kadang susah cari bahasa Indonesia, Pak. Saya orang Indonesia tapi bodoh bahasa Indonesia. Al-ibdan. Seperti al-ibdan. Ibtain, yakni dua ketiak dikasih kapas. Wala rukbatain usratihi, dua lututnya di bagian lututnya. Ya, dikasih kapas. Kemudian di pusatnya juga dikasih kapas. Uj'al min at-tib bainal akfan wa fi ra'sil mayyit. Kemudian juga ditaruh minyak wangi di antara kain kafan-kain kafannya dan juga pada kepalanya si mayit. Wa fi ra'sil mayyit. Ini. Thumma yuraddu at-tarf al-lasaf al-'ulya min al-janib al-aysar. Perhatikan cara membungkusnya. Ya. Kata beliau di yuraddu at-tarf al-lasaf al-'ulya, bagian atas. Ya, bagian atas min al-janib al-aysar, dari sisi kiri mayit. Jenazah terlentang seperti ini. Kirinya ini. Bagian atasnya dililitkan terlebih dahulu. Bagian atasnya dililitkan terlebih dahulu. Ala syekil aiman, dililitkan pada bagian tubuh yang kanan. Thumma tarfal aiman ala syekil aisar. Kemudian bagian kanan dililitkan kepada bagian kirinya ala syekil aisar. Thumma sani kadalika, thumma salis kadalika. Tergambar tidak apa-apa? Ada yang mau dipraktekan? Wa yakun al-fadil min tulil lafaf inda rasi akthar mimma inda rijlih. Kemudian jadikanlah yang ujung di atas kepalanya lebih panjang daripada ujung yang di bawah kakinya. Jadi kain kafan kelebihannya itu lebih panjang yang ada di atas kepalanya daripada yang di bawah kakinya. Min tulil lafaf inda ra'sihi akthar mimma inda rijlaihi. Thumma yujmal fadil inda ra'sihi wa yaruddu ala wajhihi. Ya, kemudian dikumpulkan kelebihannya tadi yang ada di kepala yang biasa untuk diikat menjadi pocong. Yurudala wajhi, dikembalikan ke wajahnya, diarahkan ke mukanya. Kelebihannya tadi diarahkan ke mukanya. Wujmal fadil inda rijlaih fa yurudala rijlaih. Dan yang di kelebihan di kakinya dikumpulkan, diikat, dikembalikan ke arah kakinya. Ini juga lo memungkinkan, ya. Ini semuanya adalah mimbab sunnah. Thumma tuqadu ala lafaf aj ahzimatan. Kemudian diikat pada setiap itu, diikat 7 kali ikatan li alla tunshar wa tuhallu al-aqdu fil qabr, agar supaya tidak terlepas kain kafan itu. Dengan sebab itu diikat bukan hanya ujungnya saja, tetapi diikat juga bagian tengahnya, dibagi. Wa amal mar'atu, adapun jenazah wanita, fatukfanu fi khamsati athwab. Jenazah wanita dikafani pada 5 kain. 5 lembar kain. Izarun tu'zaru bihi. Yang pertama dijadikan sebagai izar. Izar itu kalau kita jarit untuk tapian. Menutup bagian bawah. Nah. Thumma tulbasu qamisan. Kemudian dipakaikan gamis. Sehingga kain kafan tersebut dibikin seperti gamis. Dibikin lubang, masukkan kepalanya, dibikin seperti gamis. Dan dia memakai pakaian sepertinya seperti itu. Ya. Thumma tughmaru bikhimarin arasiha. Kemudian kain yang ketiga dibikinkan untuk menutupi kepala seperti halnya kerudung. Dikerudungi. Thumma tulafu bilafatain. Kemudian dibungkus dengan 2 kain yang sisanya. Ini cara jenazah apa? Wanita. Kemudian berikutnya, ahkamu sholat alal mayyit. Hukum sholat terhadap jenazah. Wajib atau sunnah atau fardu kifayah. Fardu kifayah. Apabila mayit itu tidak ada yang menyolati sama sekali padahal dia muslim, maka berdosa. Kalau jenazahnya tidak nampak, karena memang tenggelam dan tidak didapati, tapi dipastikan mati, maka disolati dengan salat apa? Ghaib. Salat ghaib. Itu kalau memang diketahui apa? Kepastiannya. Dia naik kapal, tenggelam. Atau dia naik pesawat, jatuh, dan tidak diketahui. Yang kemungkinan besarnya adalah apa? Mati. Kalau seandainya kau sudah disolati, sudah di kembali, alhamdulillah. Waras sehat. Kita tidak tahu, Pak. Tapi secara akal manusia, mati orang itu. Sekarang kita masuk kepada pembahasan tentang menyolati jenazah. Thumma tushra'u ba'da dhalika. Masih panjang ini. Kita tinggal berapa pertemuan Ramadan, Bapak? Dua kali ya. Ya sudah kita ngebut. Supaya selesai bab jenazah. Wa tushra'u ba'da dhalika salatul mayit al-muslim. Kemudian disyariatkan setelah dikafani, disolati. Ini urutannya. Jangan ada orang kebalik-balik. Karena ada famili yang mengejar, dia mau bepergian, naik kereta umpamanya, tiketnya jam 1. Belum dimandikan, dia sudah saya tak solati di sibelah. Ya. Belum dimandikan, sudah disolati. Gak boleh. Harus urut. Dimandikan, dikafani, baru disolati. Jangan karena keburu nanti gak bisa nyolati, nunggu ini gak bisa, harus urut. Kalau kamu gak mau atau gak bisa, ya sudah gak usah. Tidak wajib fardu ain kok, ini fardu kifayah. Dengan catatan kata Syekh, mayitnya adalah mayit muslim. Kita ingatkan, mayitnya mayit muslim, jenazahnya muslim, diketahui pasti kemuslimannya. Kalau dia non muslim, gak boleh Pak diurusi dengan pengurusan jenazah muslim. Gak boleh dimandikan, gak boleh dikafani, gak boleh juga disolati, gak boleh juga didoakan, karena dia jenazah kafir. Sebagaimana Nabi Allah Ibrahim kepada bapaknya Azar, ya. Atau Ali bin Abi Thalib kepada bapaknya Abu Thalib, tidak ada perawatan jenazahnya dengan model Islam. Disebabkan karena dia bapak kita umumnya. Enggak. Dia non-muslim. Kita muslim. Bapak kita na'udzubillah min dzalik kafir. Maka tidak boleh kita untuk mengurusinya dengan cara yang islami. Fa Nabi radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahida al-janazata hatta yusalla 'alaiha falahu qiratun. Wa man syahida hatta tudfan falahu qiratan. Qila wa mal qiratan? Qala mithlul jabalain al-'azimain muttafaqun 'alaih. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai dia disolat, yakni dia ikut menyolatinya, takziah sampai dia menyolatinya. Beberapa orang hanya sekedar layat, bahasa kitanya, takziah, enggak nyolati, tidak pula mengiringnya sampai ke kuburan. Dia enggak dapat apa-apa. Dia enggak dapat ibadah, dia tidak mendapatkan qirat. Perhatikan, yang mendapatkan qirat adalah dia menyaksikan jenazah yang datang di saat ada kematian, hatta yusalla 'alaiha, sampai jenazah itu disolati. Yani dia termasuk orang yang ikut menyolatinya. Falahu qiratun, maka dia mendapatkan qirat. Wa man syahida hatta dudfan, karena siapa yang menyaksikannya sampai dimakamkan, dikuburkan. Falahu qiratani, maka bagi dia qiratani, dua qirat. Ditanyakan kepada Nabi, wamal qiratani, apa qiratani? Qala mithlul jabalainil azimaini, seperti pahala itu seperti dua gunung yang besar. Satu qirat pahalanya sebesar gunung. Qiratani, seperti dua gunung. Ini jika dia menyolatinya dan kemudian ikut mengiringnya sampai ke pemakaman. Kalau cuma sekedar datang kemudian pergi dan tidak menyolatinya, maka tidak mendapatkan al-qirat. Wassalatu dengan dalil ini, waikum muslimin, Syekh mengatakan, dengan dalil ini, salatu alal mayyit fardu kifayatin. Ya. Menyolati jenazah adalah fardu kifayah. Karena tidak harus semuanya ikut. Barang siapa yang menyaksikannya nyaman menyolati. Yang tidak menyolati enggak dapat. Berarti tidak harus setiap yang hadir menyolatinya. Ya, ini menunjukkan fardu apa? Kifayahnya. Idza fa'alaha al-ba'd saqata al-ithmu 'anil baqin. Apabila sebagian sudah melakukannya, maka gugurlah dosa dari yang lainnya yang tidak ikut menyolatinya. Tetapi ingat ya kaum muslimin, semakin banyak yang menyolatinya, maka itu semakin apa? Semakin baik. Apalagi yang menyolatinya adalah ahlu tauhid, ahlul ilmi, yang dikenal kesolihannya, amal kebaikannya. Maka ini memberikan syafaat bagi dia. Ketika yang menyolatinya lebih dari 40. Ya, Masya Allah, ini satu hal yang mengembirakan. Mudah-mudahan kita semuanya disolatul ahli sunnah dalam jumlah yang banyak. Amin. Ya, tidak usah khawatir. Insya Allah mudah-mudahan kita berteman dengan orang yang baik. Orang yang baik pula yang akan menyolati kita. Ya. Qala Syekh, beliau mengatakan, wa tabqa fi haqqil baqin sunnah wa in taraka al-kul asamu. Kalau sudah ada yang menyolatinya, maka itu hukumnya fardu. Fardu kifayah. Yang lain kalau ada mau menyolati lagi, gelombang kedua, menyolati lagi, gelombang ketiga, ini hukumnya apa? Sudah sunnah. Jadi sudah solati, sudah. Berarti sudah gugur kewajiban fardu kifayahnya. Saya datang terlambat, saya akan menyolatinya. Hukumnya apa saya menyolati jenazah kali ini? Sunnah. Nah, sudah dilakukan dari jenazah, solat jenazah yang pertama. Wa in tarakaha al-kul, kalau semuanya tidak mau menyolatinya, maka asimu, semuanya berdosa. Semuanya apa? Berdosa. Wa syartu fi salat alal mayit, disyaratkan dalam ibadah menyolati jenazah sebagai berikut. Yang pertama, niat. Niat ya kaum muslimin. Apa niatnya? Nawaitu atau soli solat al-jenazah begitu? Niat itu adalah al-qasdu. Tujuan. Kita tahu bahwa ini adalah ada jenazah, kita sholat, menyolati jenazah. Itu sudah merupakan sebuah apa? Niatan. Sebuah niatan. Tidak perlu terlafadkan aku niat untuk sholat jenazah. Tidak. Ya, sudah diketahui jenazahnya ada di depan kita. Kita sudah disafkan oleh imam. Imam mengatakan kita akan melakukan sholat jenazah. Diberitahukan ilmunya, 4 kali takbir, ini bacanya banyak. Otomatis sudah ada niatan sholat apa? Nah, kalau ada orang tiba-tiba, saya sholat duhur saja lah niatnya. Ya, error berarti kamu, Pak. Kamu yang salah, bukan hukum syar'i yang salah. Niat wasiqbalul qiblah harus dalam posisi menghadap kiblat. Hati-hati, menyolati jenazah di rumah, boleh. Tidak mesti harus dibawa ke masjid, boleh. Tetapi harus diletakkan jenazah itu menghadap ke arah kiblat di mana kaum muslimin akan menyolatinya. Jenazahnya tiba-tiba ditaruh di arah selatan. Nah, ini keperluan nyolati. Harus diletakkan menghadap ke arah kiblat di mana kaum muslimin akan menyolatinya, dipindah jenazahnya. Jangan kita menyolati ke arah selatan. Ya. Nyelati nyilur kidul apa, Pak? Wasitrul aurati, menutup aurat. Wa taharatul musalla wal musalla alaih. Suci tempat untuk salat dan yang disolati. Wa istinabun najasa. Harus bersih dari najis. Orang yang salat harus bersih dari najis. wa islamul musalla wal musalla alaih. Islamnya orang yang salat dan Islamnya orang yang disolati. Wa hudurul janazah in kanat bil balad, adanya jenazah di depan orang yang menyolatinya. Wa kun musalla mukallafan, dan yang salat adalah seorang yang mukallaf. Yani mukallaf yani sudah apa? Baligh. Ini syarat-syaratnya. Adapun rukunnya insyaallah dalam pertemuan akan datang, rukun-rukunnya dan sunah-sunahnya. Ini semua kaum muslimin disebut oleh Syekh Salaf Fauzan sesuai dengan istihadnya beliau. Kalau di sini ada beberapa perihal-perihal yang lainnya, insyaallah akan lanjutkan mungkin ba'da Syawal pembahasan kitab Al-Ahkam Janais di Syekh Al-Albani insyaallah. Hanya beberapa di antaranya tambahan keterangan saja. Demikian bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang. Maaf. Subhanakum. Bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.